selesai corona ini, yang perlu buka kajian tematik daurah, judulnya wanita penghalang dari thalabul ilmi. Benar. Juga banyak kejadian tentang wanita. Dulu ada di Yaman, balik dia ke Indonesia nikah. Ya jauh-jauh balik ke Indonesia nikah tidak. Dapat belajar nak balik nikah. Oh, bukan nikahnya ternyata lo dapat. Yang namanya jodoh, balik nyari. Ternyata jodoh belum sampai, belum dapat juga. Jauh-jauh balik dari Yaman ke Indonesia. Pas nak nikah lah dapat, kodor lah ya. Pas nikah lah dapat, itulah lama dia balik. Jadi dapat, kalau dah dapat istri katanya balik lagi ke Yaman. Nikah dapat istri, nak berangkat ke Yaman, Yaman perang. Dah, batal ke Yaman. Sampai sekarang, dah anak berangkat pina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, halaman 84. Wa kalamullahi taala qadimun naw'i haditsul ahadi. Kalamullah, kata beliau, kalamullah qadimun naw'. Jenisnya qadim. Jenis kalam. Istilahnya qadimun naw, jenis kalam qadim. Mananya jenis kalam itu sifat kalam ini, sifat yang qadim, sudah ada sejak dahulu, yang tidak didahului oleh permulaan. Apa maknanya tidak didahului oleh permulaan? Yang namanya sifat itu ngikut ke zat kan. As-sifa tabi'atun lizat, sifat itu ngikut zat. Sedangkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu qadim. Apakah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala ada permulaan? Nazim. Ada permulaan? Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan. Yang dikenal dengan apa? Azali. Ya, tidak ada permulaan. Nah, sifat ini kan ngikut ke zat. Nempel pada zat. Tabi'atun lizat. Sehingga sifat kalam tadi juga sifat yang qadimah. Sifat yang sudah ada sejak dahulu, azali, tidak ada permulaan. Difahami? Ana kasih gambaran. Idil ketika lahir itu sudah bisa bersuara. Ya. Berarti suara idil ini sudah ada. Ketika zatnya ada. Iya enggak? Tapi jangan antum gambarkan ana menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan idil, beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan, kalau idil ada permulaan. Kemudian sekarang idil berbicara dengan mengatakan aku beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan idil yang sekarang inilah yang disebut dengan haditsun naw. Ya, haditsul ahad. Hadits itu baru. Ahad itu person. Maknanya person kalam itu baru. Hadisul Ahad. Difahami? Kapan munculnya ucapan Idil? Aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah Idil berumur berapa Idil? 23 tahun. Setelah berumur 23 tahun. Apakah sebelumnya ada? Jawabannya tidak ada. Untuk sifat apa? Untuk jenis kalam yang sifatnya person. Difahami? Namanya haditsul ahad. Sifat kalam pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak dahulu kala yang tidak diawali permulaan. Itu maknanya qadimun nau. Sudah ada sejak dahulu kala yang tidak diawali oleh permulaan. Adapun haditsul ahad itu adalah person-person kalam. Contoh, kalamullah, berbicaranya Allah terhadap Musa. Ini disebut apa? Person kalam. Ya. Kapan terjadinya? Setelah kedatangan Musa ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalamullah, bicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? Setelah Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, difahami? Faham? Sehingga untuk hadisunnah ahad ya, atau ahad ahadul kalam, person-person kalam itu disebut dengan hadis baru. Difahami? Ini i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah. Makanya dikata beliau, wa makna qadimun nau, makna qadimun nau, makna kalamullah qadimun nau, annallaha lam yazal, bahwasannya Allah azza wa jalla lam yazal wa la yazalu mutakalliman, senantiasa berbicara. Maknanya senantiasa disifati berbicara sejak dahulu kala. Laisal kalam haditsan minhu. Sifat kalam itu bukan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da alam yakun. Yang setelahnya tidak ada. Maknanya sifat kalam, al-kalam lillah, sifatul kalam lillah, sifat kalam bagi Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala dulu belum bisa bicara. Bicaranya kapan? Sejak diturunkan Al-Quran misalkan. Sejak diutusnya para nabi, para rasul. Difahami? Maknanya sebelum ada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara. Dan sudah ada sejak dahulu kala yang tidak diawali permulaan. Wa makna haditsil ahad. Sedangkan makna kalamullah haditsil ahad. Baru. Hadis itu baru. Ahad. Person-personnya adalah baru. Anna ahad kalamihi, bahwasannya ahad person-person kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ai al-kalam al-muayyan, yaitu kalam yang tertentu, al-makhsus, yang dikhususkan, haditsun. Contoh, kalamullah ya, al-makhsus, yang khusus. Waalaikumsalam. Al-kalam al-muayyan al-makhsus, seperti kalamullah li Musa. Kapan terjadinya? Setelah adanya Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa diciptakan, apakah Allah berbicara kepada Musa? Jawabannya enggak. Tapi Allah SWT senantiasa disifati dengan sifat sifat kalam. Difahami? Sehingga sifat kalam yang ada pada Allah SWT disebut dengan qadim an-nau. Adapun kalam Musa atau kalamullah kepada Musa alaihissalam disebut dengan apa? Haditsul ahad. Li'annahu, dikarenakan kalam yang muayyan, kalam tertentu ini tadi, yang khusus, seperti kalam Allah terhadap Musa, muta'allikun bimasyiatihi, berkaitan dengan masyiahnya. Mata sya'a takallama, kapanpun Allah menghendaki, maka Allah akan berbicara. Bima sya'a, dengan apa yang Allah inginkan. Kaifa sya'a, bagaimana yang Allah inginkan. Difahami? Dengan apa dan bagaimana saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa bahasa apa? Taurat. Ibrani. Ketika dengan kaumnya Nabi Isa, bicaranya dengan bahasa Suryaniyah. Oh, salah. Taurat itu dengan bahasa Suryaniyah, Yahudi, agama orang-orang Yahudi itu Suryaniyah. Untuk Injil itu Ibrani. Kebalikan. Suryaniyah untuk anu. Difahami ya. Al-mukhalifuna ahli sunnah li fi kalamillah ta'ala. Orang-orang yang menyelisih ahli sunnah tentang kalamullah. Kata mu'allik Syekh Fahad di situ beliau menyebutkan al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillah samani firaqin min firaqid dhalal. Ada 8 kelompok dari kelompok-kelompok kesesatan. Khalafa ahli sunnah fi kalamillah tawaifu. Kata Syekh Ibnu Taimin, yang menyelisih ahlu sunnah tentang sifat kalam tawaif beberapa kelompok. Nazkur minha taifatain atau nazkur minhum taifatain. Kita sebutkan dari mereka itu ada dua kelompok. At-taifatul ula, kelompok yang pertama al-Jahmiyah. Kelompok al-Jahmiyah. Bagaimana kelompok al-Jahmiyah? Qalu, mereka mengatakan, laisal kalam min sifatillah. Kalam bukan termasuk sifat Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Kalam itu adalah makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Yakhluquhullahu fil hawa, yang Allah ciptakan di udara. Gambarannya, gambaran otaknya mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan misalkan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kan kalamullah. Katanya bukan kalamullah. Bukan sifat Allah. Tapi ini makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamullah. Terus dari mana? Itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di udara atau di tempat yang bisa didengar. Atau gambaran gitu. Entah ya, kalau kayak mungkin di film-film itu mungkin tahu-tahu diciptakan suara, ditaruh di udara gitu nah. Seperti itu. Jadi dari situlah Jibril mengambil Al-Quran. Difahami? Jadi bukan Jibril mendengar langsung dari Allah Azza wa Jalla. Au fil mahal alladhi yusma' minhu, atau di tempat yang bisa didengar. Wa idhafatuhu ila Allah idhafatu khalqin. Penyandaran kalam kepada Allah itu cuma disebut dengan idhafatu khalqin. Au tashrifin idhafatu khalqin, penyandaran makhluk kepada pencipta, atau penyandaran tashrif, pemuliaan. Mithlu naqatillah wa baitillah, seperti naqatullah, baitullah. Ketika disebutkan Mus'ab abdullah, apa yang harus dipahami? Mus'ab adalah hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Ketika dikatakan naqatullah, apa yang antum pahami? Untanya Allah. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan sama. Kalamullah itu sama seperti dengan ucapan naqatullah. Ketika seseorang menyebutkan wajhullah sama dengan seperti tadi. Yadullah sama seperti tadi. Intinya makhluk. Ini konsekuensi. Maka mereka menolak sifat kalam dari kalangan Jahmiyah. Wa naruddu alaihim bima yali. Kita bantah mereka dengan alasan sebagai berikut. Annahu khilafu ijma'is salaf. Bahwasannya hal itu menyelisih ijma'nya salaf. Berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan, terbagi menjadi dua. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, idhafatus sifah ilal mausuf. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Al-idhafah ila Allah itu ada dua. Yang pertama, idhafatus sifat ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada al-mausuf. Contoh, yadullah. Yang kedua, idhafatul makhluk ilal khaliq. Penyandaran makhluk kepada al-khaliq, atau menyandarkan makhluk kepada al-khaliq. Contoh, nafatullah. Jadi jawabannya, ringkasnya, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu tidak mesti dikatakan makhluk. Difahami? Nah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sifat, ini ada dua. Ada yang sifatnya makna. Ada yang sifatnya ain, zat. Idhaf atau sifat ilal mausuf. Jadi ada yang sifatnya makna, ada yang sifatnya zat. Idhaf atau sifat ilal mausuf ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang al-ma'ani, ada yang namanya al-ain, zat. Al-ma'ani contohnya al-ilm, contoh ilmu Allah. Al-ain contohnya wajhullah. Untuk yang idhafatul makhluk ilallah ini ada dua. Ada yang pertama untuk tasyrif sebagai bentuk pemuliaan. Yang kedua, ada yang sebenarnya idhafatu khalqin. Untuk pemuliaan seperti apa? Naqatullah. Jangan diganggu, itu betul-betul ontanya Allah Subhanahu wa taala, punya kemuliaan. Idhafatu khalqin ya yang umum. Kita katakan masjidullah, ardullah. Ya enggak? Sama Allah, buminya Allah. Itu idhafatu khalqin, penyandaran makhluk kepada Sang Pencipta. Yang menunjukkan semata-mata cuma sekedar makhluk disandarkan kepada Pencipta. Adapun disandarkannya Ka'bah kepada Allah, Baitullah, rumahnya Allah, itu dalam rangka apa? Pemuliaan Ka'bah. Difahami? Difaham ya? Nyambung. Masuk jam. Mungkin antum tanya, di mana nyarinya tadi? Nyarinya ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mencari di situ. Tapi tidak digambarkan cak ini sama Ibnu Taimiyah. Tulisan cak ini. Antum simpulkan seperti ini. Kita lanjutkan ya. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, idhofatus sifat ilat ilmausuf. Penyandaran sifat kepada zat yang disifati. Yang kedua, penyandaran makhluk kepada sang pencipta. Al-Khaliq. Sehingga penyandaran sifat kepada yang disifati seperti yadullah, ilmullah, apalagi kudratullah, hayatullah, wajhullah, yadullah, sifat. Adapun yang makhluk kepada Al-Khaliq itu ada dua, terkadang tujuannya untuk pemuliaan makhluk tadi seperti apa? Seperti Rasulullah, seperti Naqatullah, seperti Baitullah, Ka'bah, maksudnya Baitullah. Ada yang cuma semata-mata penyandaran makhluk biasa. Ardullah, ya, buminya Allah. Ketika antum bilang, ini mobil siapa? Sayyaratullah, mobilnya Allah. Tidak masalah, cuma sekedar apa? Penamaan, penyandaran. Ini memang betul makhluk milik Allah SWT. Seluruh yang ada di alam semesta kan milik Allah SWT. Makhluk milik Allah SWT. Kemudian beliau menyatakan, wa annahu khilaful ma'kul. Bahwasannya apa yang diklaim, yang dinyatakan oleh Al-Jahmiyah khilaful ma'kul, menyelisih akal. Li'annal kalam sifatun lil mutakallim. Dikarenakan kalam merupakan sifat al-mutakallim. Walaysa syai'an. Tidak ada sesuatu qa'iman binafsihi. Tidak ada sesuatu atau laisa syai'an qa'iman binafsihi. Tidak ada sesuatu yang tegak dengan sendirinya munfasilan, terpisah anil mutakallim. Tidak ada sesuatu yang tegak dengan sendirinya munfasilan anil mutakallim, terpisah dari yang berbicara al mutakallim. Maknanya al kalam, seluruh kalamullah itu apa? Tabi'atun lil mutakallim, ngikut kepada zat yang berbicara. Siapa itu? Allah azza wajalla. Tidak ada walaysa syai'an qa'iman binafsi munfasilan anil mutakallim. Tidak ada sedikit pun dari sifat kalam tadi yang tegak dengan sendiri terpisah dari zat yang berbicara. Tidak mungkin lah. Contoh gambaran misalkan. Ibrahim. Ibrahim bisa berbicara? Bisa. Apa bisa suara tadi berdiri sendiri? Bisa tidak? Mustahil kan? Ibrahim, suaranya antum. Antum pegang mulut antum gini, antum lemparkan. Tahu-tahu suara itu berbicara di atas pagar itu. Suaranya antum keluarnya di sana. Bisa gak? Gak bisa kan? Kalau makhluk saja gak bisa. Seperti itu yang namanya sifat. Pasti nempel kepada yang disifati. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Kalam adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Anna Musa. Agam. Duduk sini. Jangan ganggu ambilnya. Anna Musa sami Allah yaqul, bahwasanya Musa sami Allah mendengar Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada sesembahan melainkan aku, fa'budni. Maka sembahlah aku. Wa muhalun, dan mustahil ayyakula dzalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil seseorang mengucapkan hal itu melainkan Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat mustahil kalau ada yang bisa mengucapkannya selain Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ada seseorang yang berani mengucapkan innani anallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ada tidak makhluk, seseorang dari kalangan makhluk yang berani mengucapkan seperti itu? Aku adalah Allah. Tidak ada berani. Fir'aun aja tidak sampai dia mengatakan aku adalah Allah. Iya tidak? At-Ta'if As-Sanya, kelompok yang kedua. Al-Ash'ariyah, Asy'ariyah. Qalu, mereka mengatakan. Kalamullah maknan qa'imun binafsihi. La yata'allaku bimasyi'atihi. Kalamullah, kalamullah adalah makna yang tegak dengan sendirinya. Suatu makna yang tegak dengan sendirinya. Makna. Kalam itu kan makna kan? Tidak bisa dipegang kan? Bisa dipegang apa tidak? Kalau bisa dipegang namanya ain. Ain. Ini istilah, kenal istilah. Kalau tidak bisa dipegang namanya? Kalau bisa dipegang namanya ain. Tidak bisa dipegang namanya makna. Ya. Kalamullah katanya. Suatu makna yang tegak dengan sendirinya. Ini juga sesuatu yang mustahil ya. Suatu makna. Kalau zat bisa tegak dengan sendiri. Namun kalau makna itu tidak bisa tegak dengan sendiri. La yata'allak bimasyiati. Yang tidak ada kaitan dengan masyiatnya Allah Azza wa Jalla. Maknanya terpisah dari masyiatnya Allah Azza wa Jalla. Wa hadzil huruf wal aswad. Huruf-huruf dan suara-suara al-masmu'ah yang didengar ini. Makhluqatun. Adalah makhluk. Litta'bir anil makna al-qa'im binafsillah. Untuk mengungkapkan suatu makna yang tegak pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Faham itu maksudnya? Gini. Suara yang ada dari Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Ya kan? Suara yang ada dari Al-Quran, itu kan Al-Quran berupa apa? Suara dan huruf, ya kan? Nah, katanya mereka, ini bukan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Yang ada pada Allah Azza wa Jalla adalah al-makna, suatu makna. Al-qa'im binafsillah, suatu makna yang ada pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mengatakan, sifatul kalam, la tata'allaq bil masyiah. Tidak ada hubungan dengan masyiah. Sifatul kalam. Tidak ada hubungan dengan masyiah. Contoh. Putra Nanda. Abu Hanifah. Antum Abu Hanifah. Dalam hati antum. Coba antum ngomong dalam hati. Saya ingin beli nasi uduk 10 bungkus. Ngomong antum dalam hati. Tidak antum ucapkan. Berarti kan makna ini kan? Yang qa'im, yang tegak pada zatnya putra Nanda, Abu Hanifah. Iya benar? Suatu makna yang ada dalam zatnya dia. Yang berada pada zatnya dia. Tapi tidak keluar suara. Tidak keluar huruf. Difahami. Katanya Asy'ariyah, itulah yang namanya kalamullah. Kalamullah itu adalah suatu makna yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana suara menjadinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Suaranya dari mana? Dari Jibril katanya. Itu Jibril yang mengungkapkan tentang zatnya, tentang suatu makna yang Allah inginkan yang ada pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Difahami? Terus apa bedanya perbedaan Jahmiyah sama Asy'ariyah? Kalau antum perhatikan, sama baik. Konsekuensinya apa? Mereka mengatakan suara ini tadi adalah makhluk, iya enggak? Suara adalah makhluk. Itu yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah. Konsekuensinya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara. Ya, tidak bisa ngomong. Yang bicara siapa? Adalah Jibril. Itu pendapatnya Asy'ariyah. Makanya mereka ulama Ahlussunnah mengatakan Asy'ariyah itu muhannas mansub. Ya. Kalau Jahmiyah berani dia, Al-Qur'an bukan kalamullah. Makhluk yang Allah ciptakan di udara. Selesai kan? Kalau ini muter. Dia mengatakan, "Oh, kalamullah itu adalah ungkapan dari suatu makna yang ada pada Allah diungkapkan oleh Jibril." Ya. Tergantung kondisi. Kalau kepada orang-orang Yahudi bahasanya Suryania, kalau bahas ke orang-orang yang Nabi Isa bahasanya Injil, ke Nasoro Injil, kalau ke kalangan kaum muslimin bahasanya Al-Qur'an. Intinya tiga bahasa ini semuanya bahasa dari Jibril. Allah Subhanahu wa taala diam, enggak bicara. Tergambar nasib. Gambarannya gini. Idil tuh diam banget. Enggak bicara. Ini bukan ana mencontohkan Allah Subhanahu wa taala dengan antum ya. Antum diam berbicara. Nasihin mendatangi antum. Faham apa yang antum bicarakan dalam hati. Langsung nasihin mengungkapkan. Difahami? Mereka berdalil dengan ucapan, nanti kita lewati di dalam ya. Ucapan seorang penyair yang dinisbatkan kepada penyair tersebut. Al-Akhtal. Dia mengatakan, "Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila." Itu di buku-buku nahwu sebenarnya. Insyaallah kalau di Petrona ada atau ada itu kayaknya banyak. Mereka mengatakan, "Innal kalama la fil fuadi." Sesungguhnya kalam itu adalah apa yang ada dalam fuad hati. "Wa inna ma ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila." Dijadikan lisan itu cuma sebagai apa? Tanda untuk mengungkapkan apa yang di dalam hati. Sehingga kalam hakiki adalah yang di dalam hati. Kita katakan enggak. Sesuatu yang dalam hati tidak disebut kalam. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsatu anfusuhu ma lam ta'mal au tatakallam." Sudah lewat di hadis Arab ini. Yang itu. Yang ana sebutkan. Gitulah lebih kurang lafadznya ya. Ya. Allah memaafkan apa yang ada pada umatku selagi belum dia apa namanya lakukan atau dia ucapkan. Itu hadisnya. Atau beda? Tidak ada lafaz yang seperti itu di Arba'in. Tapi dikasih tahu saya. Dikasih tahu juga ada lafaz yang seperti itu. Tapi di Arba'in bukan kan? Bukan. Yang dalam Arba'in disebutkan, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukri 'alaihi," kan? Ada lafaz lain, riwayat lain dengan lafaz seperti tadi. Yang dimaafkan juga adalah kalau tadi kan khata', salah, nisyan atau yang dipaksa. Juga yang dimaafkan ma hadatsatu anfusuhu, apa yang dalam jiwanya dia. Itu lihat di syarah-syarah hadis Arba'in, tapi kalau saya sebutin terlalu ringkas. Syarah yang tebal-tebal, syarah Arba'in itu disebutkan juga. Ada riwayat lain, tapi riwayat itu tidak disebutkan oleh An-Nawawi. Ada riwayat lain dengan lafaz tambahan, Allah memaafkan yang diomongi dalam hati gitu. Yang terbesit di hati, mahadatsatu anfusuh, disebut dengan haditsatun nafsi. Haditsatun nafsi, obrolan hati. Tidak disebut kalam, bahasa Arabnya disebut apa? Mahadatsatu anfusuh. Ya, yang diobrolkan dalam hati. Hatta ta'mal au tatakallam, sampai dia melakukannya atau dia bicara. Maknanya antum ngomong. Dia ngomong kampungnya. Tapi dalam hati antum. Nah, tunggunya dalam hati ya. Si putra dalam hati itu. Wah, Jerry. Kampungnya. Antum ngomong dalam hati. Itu enggak dicatat, masih dimaafkan lah. Enggak jadi dosa. Antum ngomong kampung Jerry ini. Dicatat oleh malaikat ya. Kayak ande. Antum ngatoi dosen. Ngatoi dosen tapi antum dalam hati. Dosen antum katai. Dalam hati. Belum dicatat oleh malaikat. Antum ngomong ngomong dosen untuk katoi secara lisan sudah langsung dicatat oleh malaikat. Difahami? Nah, di antara dalil yang membedakan sifat kalam dengan dalam hati, antara omongan dalam hati dengan omongan lisan, orang kalau ngomong dalam hati batal enggak salatnya? Enggak batal dengan kesepakatan para ulama ahli fikih. Ya benar. Ya kesepakatan para ulama. Contohnya antum sering ngomong dalam hati. Ya enggak? Pedagang, maksudnya jam 1 dan selama maghrib. Tadi lah selama mau parkir dari jam 5 sampai maghrib ini laku lah laku 50 tusuk. Kali 50 tusuk berapa? 50 ribu ya? 50 ribu berarti untungnya sekian persen. Sah sholatnya? Sah. Selagi dalam dalam hati. Tapi kalau maksud jam 50 kali 1000, 50 ribu. Nah, sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah kalam. Difahami? Sudah disebut kalam. Tidak boleh kalam dalam dalam sholat. Difahami? Wa naraddu 'alaihim bima yali. Kita bantah mereka dengan apa yang berikut ini. Yang pertama. Anau khilaf ijma' salaf, menyelisih ijma'. Penting ya ijma' itu. Kenapa sih Ibnu Utsaimin menyebutkan ijma'? Sudah, kalau tidak ada salaf sudah, antum menyelisih ijma'. Berarti pendapat antum menyelisih ijma' itu tanda-tanda penyimpangan. Makanya beliau menukilkan ini menyelisih ijma' salaf. Yang kedua, annahu khilaful adillah, menyelisih adillah, dalil. Li'annaha la tadullu ala anna kalamullah yusma. Dikarenakan itu menunjukkan bahwasannya kalamullah la yusma, kalamullah annahu khilaful adillah li'annaha tadullu ala anna kalamullah yusma. Bahwasannya hal itu juga menyelisih dalil. Dikarenakan ha, ha kembali kemana? Al-adillah. Dikarenakan dalil-dalil tadullu menunjukkan ala anna kalamullah yusma, bahwasanya kalamullah didengar. Iya apa enggak? Buktinya ketika Allah memanggil Musa, Musa dengar kan? Wala yusma illa saut, dan tidaklah didengar melainkan suara. Wala yusma al-ma'na al-qa'im binafs. Dan makna yang tegak pada suatu jiwa itu tidak akan bisa didengar. Iya apa enggak? Antum Fajri ada rencana untuk menikah. Antum ngomong dalam hati. Ini kan makna kan? Makna yang ada dalam hatinya antum. Antum lihat cewek cantik. Ingin mengungkapkan perasaan. Dan pencana. Awal. Pengen menikah, ya ada rencana pengen menikah, tapi tidak antum ungkapkan dengan lisan. Ini suatu makna kan, bisa didengar, bisa didengar. Antum lihat cewek cantik Fajri, dalam hati antum ngomong, wow cantiknya cewek itu, antum ungkapkan dalam hati, ya kan? Didengar emang enggak? Enggak, noleh tadi ya, enggak kan noleh. Ya enggak? Antum lihat perempuan, ya misalkan. Jelek kali itu orang. Noleh enggak dia? Tak noleh kan Pak Ujang? Kalau noleh luar biasa pula dia. Ini noleh dia ngomong. Ngomong apa kalau tadi? Ya. Kan? Kalau bukan manusia lagi. Kalau dia Ngomong apa kau tadi? Ya. Lumrahnya seperti itu kan. Kita ngomongi wong dalam hati, itu enggak dengar dia kan. Ketika kita ngomong dengan lisan, itu disebut kalam, itu didengar. Sehingga kalamullah adalah yusma. Kalamullah masmu bisaut wal huruf. Kalamullah didengar dengan suara dan dengan huruf. Yang ketiga, annahu khilaful ma'hud. Bahwasannya kalamullah khilaful ma'hud, menyelisih sesuatu yang sudah ma'hud. Li'annal kalam al-ma'hud. Ma'hud itu sudah lumrah gitu loh. Dikarenakan kalam yang lumrah, ya. Wa ma yantiqu bil mutakallim. Sesuatu yang diucapkan oleh pembicara. La ma yudmiruhu fi nafsi. Bukan apa yang dia simpan dalam hatinya atau dalam diri dia. Iya kan? Al-kalam al-ma'hud. Kalam yang lumrah, yang sudah lumrahnya di kita itu sesuatu yang diucapkan. Iya kan? Nasihin mengatakan, "Saya makan nasi." Itu disebut apa? Kalam, itu yang ma'hud, iya enggak? Yang sesuatu yang lumrah, yang normalnya kita, itulah yang disebut kalam. Adapun nasi ngomong dalam hati, "Saya ingin makan nasi," disebut kalam apa enggak? Bukan. Difahami? Makanya kata beliau, al-kalam al-ma'hud huwa ma yantiqu bihil mutakallim. Sesuatu yang diucapkan oleh mutakallim, la ma yudmiruhu fi nafsihi. Bukan yang disimpan dalam hatinya dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.